Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa akhlak yang mulia tidak hanya terkhusus antara hamba dengan hamba, bahkan antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahkan itu adalah akhlak yang paling pokok, yang paling utama, maka kita akan sedikit masuk pada beberapa keutamaan ketika seorang memiliki budi pekerti yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, innal 'abda la yablughu bi husni khuluqihi darajata as-sha'im al-qa'im. Sesungguhnya hamba dengan akhlaknya yang baik, dengan budi pekerti yang baik, dia mencapai derajat orang yang berpuasa dan derajat orang yang tahajud, orang yang sholat malam. Kalau ada yang bertanya, dari mana orang yang akhlaknya baik kok dia sederajat dengan orang yang ahli tahajud dengan ahli puasa? Jawabannya, orang yang puasa di saat umumnya orang itu makan siang, ini bukan puasa Ramadan, puasa sunnah, ini kan butuh perjuangan yang berat. Di saat orang pada makan, dia puasa, itu kan kayak ngelawan arus ya, ini berat. Di saat orang ya enak untuk tidur, kemudian dia bangun, ini kan berat. Demikian pula yang namanya hidup di tengah masyarakat akan menghadapi berbagai macam watak kepribadian ya orang yang banyak. Ada orang yang dia itu pendendam, ada orang yang sedikit saja ya disentuh dia marah, ada orang yang cepat membunuh, ada orang yang pemalu, ada orang yang macam-macam, hasad, dengki, dengan berbagai macam akhlak dan perangai yang ada pada manusia, tapi dia bisa untuk bergaul dengan mereka dengan akhlak yang baik tanpa tercacat di agamanya. Ini luar biasa. Kalau orang dia bergaul dengan satu dua orang, mungkin bisalah dia itu bisa untuk menguasai dua orang tersebut. Kalau dia bergaul dengan ratusan bahkan ribuan orang, dengan perang yang beragam, orang bisa tetap menjaga akhlak yang baik, ini luar biasa. Datang seorang kepada Syekh Ibn Baz rahimahullah. Ya Syekh, saya datang ingin bertanya kepada Syekh. Hari ini juga Syekh jawab. Setelah disodorkan pertanyaan, ternyata pertanyaan ini jawabannya butuh untuk dipelajari lebih lanjut. Kata Syekh, tunggu, insya Allah 3 hari saya jawab. Ternyata orang tadi apa? Maksa Syekh hari ini pula. Syekh harus jawab. Kata Syekh, amhilni salah satu ayat. Tolong ya Syekh, kata Syekh Bibas, ya tolong kasih waktu saya 3 hari untuk jawab pertanyaan ini. Ini kalau kita, ya mungkin sudah kita usil, kamu yang butuh, kamu harus ikut sama saya, ya kan? Kamu yang butuh, ya. Saya ngasih waktu 3 hari, kamu harus nurut. Syekh Bimbas tidak seperti itu. Datang seorang kepada Syekh Bimbas karena ada musibah, dia butuh bantuan, datang ke Syekh Bimbas. Jadi orang yang datang pada ulama tidak hanya datang menanyakan ilmu, kadang datang untuk minta bantuan. Datang ke Syekh Bimbas seperti itu. Tulis, ya, Anda mengambil di bulan, artinya orangnya sudah ditunjuk, kamu ngambil uang di sana, dikasih catatan. Setelah sampai pada orang, ya, atau bendahara yang biasa mengeluarkan uang, bendahara kan baca. Ini antara angka dengan, ya, huruf beda. Tertulis di, ya, huruf itu 10, ya, di angka ternyata 100. Bagi ada bendahara nelfon Syekh Bimbas, Syekh, ini orang gak beres, Syekh. Syekh menulis 10, tapi di sini ada titik, kalau dalam bahasa Arab itu kan nol tinggal titik saja kan, mencurigakan. Jadi 100, dari 10, misalnya 10 ribu real jadi 100 ribu real kayak apa? Kata Syekh, berikan apa yang dia inginkan. Diberikan. Bukannya, sudah kalau demikian gak usah dikasih. Tidak, bahkan berikan apa yang dia inginkan. Terkadang, ya gaji beliau untuk orang-orang seperti itu. Ya. Untuk orang-orang yang memang, ya kesulitan, ya. Datang minta, ya, beliau, ya mengasih. Ini salah satu contoh dari bagusnya akhlak. Syekh Musa Abdul Muhsin Al-Abad di Madinah. Dalam setiap tahun kita enggak ngerti berapa infak beliau kepada para penimba ilmu. Sering beliau, ya, membagikan sedekah kepada para thalabul ilm yang jumlahnya mungkin ratusan bahkan ribuan dengan jumlah uangnya tidak sedikit. Ya, kalau misalnya satu pemberian dinilaikan dengan rupiah misalnya 3 juta ya kali 100 dah. Berapa padahal muridnya banyak diberi. Para masyayikh kita itu orang yang loman dengan ilmunya, loman dengan tenaganya, waktunya, hartanya juga. Karena yang mereka contoh adalah Rasulullah. Datang seorang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang bukan bertanya ilmu, bahkan datang minta bekal. Ya Rasulullah, ubdi abi fahmilni, kata orang tadi. Wahai Rasulullah, saya terputus dalam perjalanan, tolong saya kasih bekal. Dan Rasulullah itu tidak pernah ada seorang sahabat pun yang minta, kemudian Nabi ngatakan enggak pernah. Kalau ada Nabi ngasih, kalau enggak ada Nabi menjanjikan. Enggak pernah orang datang kepada Nabi kecewa, enggak pernah. Dan qadarullah, pas waktu itu Nabi enggak ada. Enggak ada sesuatu untuk membekali orang ini. Kemudian Nabi mengatakan, tolong kamu datang pada fulan. Ya, salah seorang sahabat, tolong sampaikan pesan dari saya untuk membekali kamu. Kemudian orang ini datang pada sahabat yang ditunjuk. Setelah sampai orang tadi, sahabat tadi langsung ngasih. Setelah orang tadi diberi, ya tidak langsung bablas, datang lagi menghadap Nabi. Ya Rasulullah, sekarang saya sudah dapat bekal. Kata Rasul, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang melakukan kebaikan. Di sini Nabi ikut mendapatkan pahala sedekah. Pahala sedekah siapa? Sahabat kan? Namun karena sebab bimbingan dari Nabi, sahabat tadi bersedekah, maka Nabi ikut mendapatkan apa? Pahala sedekah. Ini diantara bentuk atau contoh dari salaf kita bisa menyikapi sekian banyak orang dengan akhlak yang terpuji, yang kalau mungkin datang pada kita, mungkin kita lain jawabannya. Saya ini, maaf, seorang mubaligh, seorang da'i. Anda datang kemari, kalau Anda tanya tentang ilmu, insya Allah kami akan jawab. Kalau Anda minta bantuan, ya saya sendiri yang repot. Mungkin kita seperti itu jawabannya. Tapi jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Jangan kecewakan siapapun orang yang datang pada Anda. Walaupun Anda enggak ada. Maksudnya enggak ada sesuatu untuk memberi. Karena ucapan yang baik, janji-janji yang baik, lebih baik daripada ngasih, tapi apa? Nyakiti. Misalnya Anda mengatakan, ya, oh ya maaf, untuk hari ini atau kali ini saya belum bisa ngasih. Insya Allah Bapak ya, nanti kalau pas saya ada Bapak kesini, insya Allah saya akan ngasih. Cukup dingin yang seperti ini. Daripada kita sudah gak ngasih ngomel-ngomel atau ngasih tapi menyakiti. Apa contoh ngasih tapi menyakiti? Misalnya orang ngasih. Ya. Nih, ambil tapi tolong. Saya gak pengen lihat wajah kamu lagi. Ini yang pertama dan terakhir. Ini kan menyakitkan. Ya. Ucapan yang baik lebih baik ketimbang memberi tapi apa? Menyakitkan. Yang kedua. Orang yang memiliki budi pekerti yang baik, berarti dia telah mentaati Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Yang ketiga, kasbul qulubi wa mahabbatun nasi lahu. Orang tadi akan mendapatkan posisi di hati manusia. Orang yang akhlaknya baik, dia akan dicintai oleh manusia. Dan orang kalau dicintai oleh orang adalah modal untuk diterimanya dakwah. Karena bagaimana orang akan dakwah sementara dia itu enggak mendapatkan penerimaan dari masyarakat. Sehingga barakallahu fikum. Dengan akhlak yang baik, maka para da'i, para mubaligh, para ustad, mereka akan mendapatkan penerimaan. Terkadang masyarakat kita tidak melihat kepada mendalamnya ilmu seorang, tapi melihat seperti apa tingkah laku, perilaku sehari-hari. Itu yang terkadang lebih dilihat oleh masyarakat. Orang yang akhlaknya baik, dia akan dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti pada hari kiamat di dalam sorga. Dan ini juga merupakan keutamaan bagi orang yang berusaha untuk memperbaiki akhlaknya. Ketika seorang tidak ditakdirkan oleh Allah untuk hidup di zaman Nabi, sehingga menjadi salah seorang sahabat Nabi, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan untuk dekat dengan Nabi nanti di yaumul qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan." Rawahu Tirmidzi wa hassanahu Al-Albani. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang tempat duduknya nanti dekat dengan saya pada hari kiamat adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang paling disinta oleh Nabi nanti di yaumul kiamah adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Karena Nabi adalah orang yang baik budi pekertinya, maka yang dekat dengan Nabi adalah orang yang baik pula budi pekertinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sana ada beberapa sebab agar seorang nanti di yaumul qiyamah bisa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satunya. Seorang berusaha untuk memiliki kepribadian yang baik. Yang kedua, agar seorang dekat dengan Nabi, seorang berusaha untuk menyantuni anak yatim. Karena orang yang menyantuni anak yatim nanti di sorga seperti ini, dekat dengan Nabi. Nabi mengisyaratkan jari tengah dengan jari apa? Telunjuk. Jari tengah dengan jari telunjuk panjang mana? Jari tengah. Dekat, tapi derajatnya tidak sama dengan Nabi tentunya. Dekat dengan Nabi, tapi derajatnya tidak harus apa? Sama. Derajat kenabian itu paling tingginya apa? Derajat. Yeah. Dan jangan Anda bayangkan bahwa yang menyantuni, mengasuh anak yatim harus ya kau memberikan nafkah pada mereka, kebutuhan sehari-hari, makannya, minumnya, pakaiannya, tidak harus. Mengusap kepala anak yatim itu bagian dari menyantuni anak yatim. Di antara pesan Nabi Daud seperti riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adab, wamsah ra'sal yatim. Usaplah kepala anak yatim. Membelih kepala anak yatim. Di saat seorang anak sangat membutuhkan belian dan sayang orang tua, kemudian anak tadi harus berpisah dengan orang tuanya selama-lamanya di dunia ini, maka barang siapa yang menggantikan orang tuanya dalam memberikan belian kasih sayang, maka dia nanti akan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketiga, untuk dekat dengan Nabi, seorang banyak-banyak melakukan sujud, yakni banyak-banyak sholat. Ya tentu lima waktu jelas, di samping lima waktu tentunya. Datang seorang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya memohon untuk bisa menemani Anda nanti di sorga. Gak sembarangan. Tolong saya didoakan bisa nemani engkau ya Rasulullah di sorga. Kata Rasul, awa ghera dalik. Atau mungkin ada permintaan lain selain ini. Qala huwa dzak. Kata sahabat tadi, itu saja ya Rasulullah. Cukup kalau bisa nemenin Nabi di sorga. Kata Nabi, tolong untuk tercapainya ya hal ini kamu banyak sujud. Fa'inni ala nafsika bikathrati as-sujud. Sehingga ini diantara amalan yang kalau kita lakukan, insya Allah kita akan dekat dengan Nabi nanti di sorga. Di yaumul qiyamah. Banyak-banyak sholat. Tentunya selain lima waktu jelas ya kan. Waktu ini harus ya kan. Lah sholat apa? Kan sholat kan tertentu. Ba'da duhur, ba'da maghrib. Kita tahu sholat itu banyak. Ada sholatul lail, sholat duha, sholat mutlak. Kapan kita misalnya batal, kita wudu, kita sholat. Kita batal lagi wudu, sholat itu sholat apa? Mutlak. Sahabat Bilal ibn Rabah. Sampai Rasul heran. Wahai Bilal, apa yang menjadikan saya mendengar suara sendal kamu di dalam sorga? Bilal masih hidup. Ya Rasul sudah mendengar suara sendalnya Bilal di sorga. Ternyata Bilal ini di antara amalannya tidak pernah beliau batal kecuali wudhu kemudian sholat dua rakaat. Dan ini gak mudah. Secara teori apa? Wih, gampang banget. Rong rakaat paling 5 menit rampung. Wudu lah banyu akeh. Itu teori, prakteknya coba ya kan. Sehingga disebutkan dalam hadis wala yuhafid 'alal wudu illal mu'min. Tidak ada orang yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Faedahnya besar loh kalau orang itu terus dalam kondisi wudu. Orang kalau dia kondisinya wudu, kemudian dia berjalan atau apa, ingin berbuat maksiat, mungkin dari hatinya ada bisikan. Loh, kamu kan dalam kondisi suci, masa kamu ingin ngotori kesucian ini dengan apa? Maksiat. Ya, ini di antara faedah seorang selalu menjaga wudu. Walam yuhafid atau wala yuhafid yuhafidu alal wudu illal mu'min. Dan tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Kalau tadi beberapa keutamaan ketika seorang memiliki budi pekerti yang baik, apakah yang namanya watak perangai itu bisa dirubah? Dulu kan kita sering mendengar kalau batu gunung itu bisa dipindah. Mungkin suatu tempat dulunya ada gunung loh, kok sekarang gak ada isinya, kok rumah-rumah udah dipindah. Untuk nguruk laut di Cilacap, ya kan? Misalnya kan, ya kan, ya kan, nguruk. Tadi yang namanya perangai watak mungkin gak berubah. Memang di sini sekian pendapat. Ada yang mengatakan yang namanya watak itu gak mungkin dirubah. Gak mungkin bisa berubah. Ada yang mengatakan yang namanya watak itu bisa berubah. Dan pendapat yang kedua, yang rojih, yang apa? Kuat. Dalilnya dan buktinya akan saya sebutkan. Dalilnya adalah hadis sahih, Rasul mengatakan, innam, hadis yang kuat, innamal ilmu bitta'allumi wa innamal hilmu bitta'hallumi. Yang namanya ilmu itu didapat dengan dipelajari. Yang namanya sifat sabar itu didapat dengan orang berusaha untuk nyabar-nyabarkan diri. Kan berarti kan ada apa? Upaya, usaha. Tersebut dalam hadis yang lain, waman yatasabbar yusabbirhullah. Orang yang berusaha sabar, maka Allah akan memberi kesabaran kepada dia. Bukti bahwa yang namanya watak itu bisa berubah. Contoh yang mudah saja, para sahabat Nabi. Enggak sedikit dulu ketika mereka jahiliyah, mereka ada yang sifatnya pemarah, sifatnya ini, setelah masuk Islam ya berubah menjadi orang yang santun, menjadi orang yang penyabar. Dengan mereka dibacakan ayat, disampaikan hadis, kemudian mereka berusaha memperbaiki diri mereka. Orang yang dulunya pelit, ketika mendengar hadis-hadis tentang keutamaan sedekah dan ancaman bagi orang pelit, dia berubah. Bisa berubah, yang namanya perangai itu bisa berubah. Walaupun yang namanya perangai yang baik itu ada dua macam, kata ulama. Ada yang memang Allah mencipta seorang sudah plek seperti itu. Dia memiliki perangai yang baik. Yang kedua, ada orang dia punya perangai yang baik tapi dengan cara apa? Takasub, usaha dan berhasil. Tapi lebih afdal yang mana? Lebih utama yang mana? Sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan lebih utama yang pertama. Orang yang memang Allah cipta memiliki perangai yang apa? yang baik. Memang dari cipta seperti itu. Karena apa? Orang yang seperti ini, dia istilahnya refleks. Dalam setiap saat gak perlu apa? Usaha, refleks sudah seperti itu. Ya kan? Dahulu ada seorang sahabat bernama Zaid bin Qais. Zaid bin Qais ini bukan Zaid bin Qais, ada seorang bernama Al-Ashaj. Al-Ashaj ibnu Al-Ashaj Abdul Qais. Rasulullah memuji sahabat ini. Sahabat Al-Ashaj Abdul Qais ini punya dua perangai yang dicintai oleh Allah. Al-Hilmu wal-Anat. Sifat penyabar dan enggak gerasa gerusu. Al-Anat. Sifat ini dipuji oleh Rasulullah. Sampai Al-Ashad berkata, "Wahai Rasulullah, apakah dua sifat ini memang Allah cipta saya di atasnya atau memang bagaimana ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Dua sifat tadi memang Allah cipta kamu di atasnya." Ketika datang rombongan atau utusan kepada Nabi, yang di situ ada Al-Ashad Abdul Qais. Kan biasanya orang kalau bepergian jauh, kadang kusut pakaiannya, kotor. Zaman dulu kan. Berdebu. Ketika sudah sampai di rumah Rasulullah, teman-teman Asyad berhamburan langsung ingin bertemu Rasulullah. Asyad enggak seperti itu. Dia turun dari kendaraannya, diikat dulu kendaraannya. Bagus ya? Dia ganti pakaiannya, menghadap Nabi dalam keadaan pakaiannya apa? Bersih, bagus. Yang lainnya enggak kayak gitu. Ini kan sifat enggak terburu-buru. Bayangkan, kalau misalnya orang sudah sampai di tempat tujuan atau di tempat orang dituju, kemudian dia kendaraannya tidak diikat, sama dulu onta atau kuda, dia bertemu dengan orang yang dituju, pulang ke situ, lah mana kendaraan saya? Kan repot ya kan? Tapi kalau diikat dulu, tawakal. Ya, dia bertemu dengan pakaian yang ya layak ketika dia memang bertemu dengan orang. Itu kan lebih terhormat. Ya. Ini sifat seperti ini. Kelihatannya ringan tapi luar biasa. Anda ya kalau ada tamu misalnya, sambut mereka dengan ya ramah. Juga akan terlihat Anda itu orang yang sopan ketika melihat pakaiannya itu juga sesuai dengan penyambutan tamu. Orang yang bertamu misalnya pakai misalnya sesuatu yang kotor banget ya, kan enggak sopan lah ya. Tersebut dalam Al-Adab Al-Mufrad riwayat Inna salafa kanu idza tazawaru tajammalu. Sesungguhnya salaf umat ini kalau mereka saling kunjung itu tajammalu, mereka berhias. Maksud berhias gak harus pakai lipstick ya, ya artinya dia tampil yang layak lah, wajar ya kan, bagus. Seperti itu. Inna salafa kanu idza tazawaru tajammalu. Riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Salah umat ini. Kalau dahulu mereka saling berkunjung, itu mereka ya berhias. Ya. Seperti itu. Ketika Khalifah, ketika Umar bin Khattab melihat ada pakaian yang bagus banget. Pakaian dari sutra, bagus banget. Dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lawishtaraita hadhihi talbasuhu lil jumu'ati walil wufud." Wahai Rasulullah, andai kata Anda beli pakaian ini, bagus sekali ya Rasulullah. Dia lihat waktu itu ada pakaian sutra bagus banget. Paslah dengan body Rasulullah. Ya, dengan kulit Rasulullah. Andai kata Anda beli ini ya Rasulullah untuk jumatan dan untuk apa? Kalau menemui apa para utusan atau para tamu. Kata Rasul, sesungguhnya orang yang memakai pakaian seperti ini tidak mendapat bagian apapun di akhirat. Maksudnya ini pakaian sutra. Rasul tidak mengingkari pakaian bagus, Tapi yang diingkari sutranya karena laki-laki enggak boleh pakai sutra, itu dimaksud. Tapi Rasulullah tidak mengingkari keinginan Umar kalau untuk Jumatan dan kalau untuk apa? Menyambut tamu dengan pakaian yang bagus. Rasulullah tidak mengingkari. Yang diingkari kan jenis pakaiannya itu apa? Sutra, itu yang diingkari. Padahal yang namanya bagus kan tidak harus pakai sutra ya. Mungkin pakaian dari katun, dari nailon, dari apa kan bisa. Ketahuilah bahwa manusia tidak mungkin hidup menyendiri tanpa berinteraksi dengan masyarakat. Al-Imam Al-Qayyim dahulu mengatakan, al-insanu madaniyun bit-tab'i. Kalau bahasa kitanya mungkin kayak gini, manusia adalah makhluk sosial. Bahasa kitanya. Artinya manusia itu tidak mungkin hidup sendiri, apa-apa sendiri, gak butuh dengan orang, itu gak mungkin. Orang kaya butuh orang miskin. Orang miskin butuh orang kaya. Andai kata seluruh orang kaya semua repot malah. Ya atapnya bocor, gentengnya satu. Orang yang kaya mau naik atap, moh, ya kan. WC-nya rusak. Orang kaya mau betulin WC-nya, sorry ya kan, gak mau. Ini justru lah rezekinya orang-orang miskin. Orang-orang yang, tapi ini tukang harus miskin loh. Tukang tidak harus miskin loh. Kayak tukang batu, tukang kayu. Maksudnya, adanya, apa namanya, perbedaan status sosial itu justru hikmah dari Allah agar keberlangsungan hidup itu tetap ada. Andai kata semua orang miskin kabeh, ya sembuh kayak apa dunia ini. Andai kata sugi semua juga apa? Kacau. Justru adanya kaya dan miskin bentuk penyeimbangan dalam apa? Kehidupan bermasyarakat. Adanya orang pandai, ada orang pintar, ada orang apa? Bodoh. Ada yang sakit, ada yang apa? Ada dokter. Coba kalau sehat semua, dokter mumet ya kan. Kerembangan gua apa? Ya kan orang sakit enggak ada yang periksa. Ya. Justru seperti itu. Di lain pihak musibah, di lain pihak lain rezeki nih. Ada orang pasien datang, suntik 1.000, ya kan? Ya kan? Bisa. Ini yang kelas murah 1.000, ya. Atau sedang lah, ya kan? Bayangkan. Seperti itu. Seperti ucapan penyair dahulu. An-nasu min badwin wa min hadiri. Ba'duhum li ba'din wa illam yash'uru khadam. Manusia ya, apakah dia orang kota atau orang desa Kluthuk? Ya, oh, desa Kluthuk, ya kan? Ba'duhum li ba'din, satu dengan selainnya, meskipun tidak kerasa, itu saling memberi pelayanan. Ya, saling memberikan pelayanan. Orang kaya butuh orang miskin. Orang miskin butuh orang kaya. Itu sudah Allah cipta manusia seperti untuk penyeimbangan. Coba ya kita bayangkan. Bayangkan kan boleh ya. Ya andai kata hari-hari semuanya siang gak pernah ada malam. Ya gimana kita mau istirahat? Panas terus. Ya silo gak pernah apa namanya ada gelap. Atau seluruh hari-hari ternyata gelap terus gak ada namanya siang. Bagaimana orang akan mencari kehidupan? Inilah keseimbangan kehidupan yang memang Allah sudah atur seperti itu. Ya Allah tidak mencipta itu sia-sia. Tanpa seperti ini, maka akan terjadi ketimpangan dalam kehidupan. Jadi subhanallah ya, adanya orang sakit itu hikmah ternyata. Adanya orang sehat pun hikmah. Semuanya tidak lepas dari apa? Hikmah. Jadi itulah manusia makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendiri. Mesti dia membutuhkan kepada yang lainnya. Demikian pula Oleh karena itu Allah SWT, saya contoh saja, menghalalkan yang namanya akad jual beli. Saya contoh, salah satu contoh untuk keberlangsungan kehidupan ya di dunia ini. Andai kata jual beli tidak dihalalkan, Allah larang misalnya. Lah orang dia punya padi, dia butuh duit, gimana? Ya kan? Orang dia ya punya duit, butuh beras, bagaimana sementara dia itu enggak punya lahan untuk bercocok tanam, dia butuh makan. Andai kata enggak ada jual beli. Tapi subhanallah, Allah SWT menghalalkan jual beli. Sehingga hajat kebutuhan manusia terpenuhi. Anda ya kalau lihat pasar, baik pasar tradisional ataupun pasar ya apa modern. Antum pernah ngamati enggak, sama cuma lewat gitu aja. Kalau lihat pasar, tudung amati. Yang namanya pasar. Dari barang yang paling murah sampai yang apa? Termahal ada. Begitu pasar modern, mall, ya, pusat-pusat perbelanjaan, atau pasar-pasar apa? Ya. Tradisional kayak misal pasar Pohon Wage, Kliwon, apa-apa itu kan. Itu dari barang yang misalnya ya murah sampai yang mahal ada di situ. Kenapa orang yang masuk pasar itu ya berbeda-beda kelas, berbeda-beda pula hajat dan kebutuhan. Ada orang ya butuhnya misalnya pakan burung. Ada orang butuhnya misalnya onderdil, misalnya apa pesawat misalnya. Kalau di pasar ya lainlah, apalah pesawat, HP lah, pesawat ya kan. Ya kan? Ya, pesawat ya. Semuanya ada. Ini pas. Ini juga salah satu bentuk penyeimbangan dalam kehidupan di dunia ini. Agar seorang manusia hidup di tengah masyarakatnya, dia dicintai. Juga dia menjalankan aturan agama. Di sana ada beberapa adab hidup di tengah masyarakat. Yang pertama, seorang yang hidup di tengah masyarakat hendaknya hatinya tulus, jiwanya pun bersih terhadap masyarakatnya. Tidak memendam dendam ataupun menyimpan makar terhadap mereka. Sifat yang seperti ini adalah sifat yang mengantarkan seorang pada surga Allah. Ketika suatu saat Rasulullah memberitakan, fulan, si fulan ini termasuk ahlul jannah, penghuni surga. Ketika dengar seperti itu, ada seorang sahabat penasaran, amal apa sih yang dilakukan orang ini sampai Rasulullah mengatakan min ahli al-jannah, termasuk penghuni surga. Akhirnya sahabat tadi pun sengaja nginep beberapa malam di rumah orang itu. Setelah nginep, dia lihat hari-harinya biasa kok. Gak ada yang istimewa banget. Setelah sekian hari, tanya, wahai fulan, dulu saya pernah dengar Rasulullah mengatakan Anda seperti ini. Sementara Anda, saya amati gak ada sesuatu yang istimewa. Ada yang hal yang umum lah. Misalnya salat sunnah ya biasa, puasa sunnah ya biasa. Kata dia, iya, saya tidak pernah memendam dendam kepada siapapun. Lah ini memang yang sulit. Dengan sebab ini orang tadi, Rasul mengatakan min ahli al-jannah, termasuk bunyi surga. Kan angel? Angel apa? Sulit atau mudah? Ya, gampang-gampang angel lah insyaallah. Ya kan? Tapi kalau kita ya serius, insyaallah akan dimudahkan. Ya. Akan dimudahkan. Ya. Orang tidak memendam dendam, orang tidak ada niatan kejelekan pada orang, ini luar biasa. Ya. Kadang ya namanya orang, ya manusiawi lah. Ya. wis tau dilarani ya ketaton ya kan. Hatinya sakit kadang apa? Ya, ke bawah-bawah sampai ke bawah mimpi kadang, ya kan? Tapi ingat, kalau kita ingat hadis seperti ini, kita akan melupakan, melupakan, melupakan. Karena di antara sifat seorang mukmin yang baik, kata Ibn Hibban, adalah at-taghaful, lalen, melupakan, melupakan hal-hal yang mungkin dulu pernah menyakitkan kita. Itu termasuk sikap yang baik. Dan ini berat loh. Orang mesti tahu ketatuan, kadang kan diingat-ingat terus. Ustaz, saya kepengen hilangkan rasa ini, tapi angin loh, gimana caranya sih? Tak kasih petunjuk. Ya, kamu cinta Nabi enggak? Oh, cinta Nabi. Kamu kepengen bersama Nabi enggak? Kepengen. Ah, ikuti Nabi. Rasulullah seperti apa coba? Disakiti oleh orang musyrikin. Salah apa Rasulullah? Seolah dilempari pakai kotoran onta. Ya. Disakiti, dicaci maki, dibilang orang gemblung, dibilang macam-macam, ya. Tapi ketika kota Mekah ditaklukkan dan mereka-mereka ini bertekuk lutut, ada kata Rasulmu apa? Bunuh mereka, nebas mereka, sudah enggak bisa apa-apa. Tapi ternyata Rasulullah ya memaafkan mereka. Rasulullah bertanya, "Ma tadunnuna anni fa'ilun bikum?" Kira-kira apa yang kalian persangkakan akan saya lakukan untuk kalian? Kata mereka, ya baru mereka ya nyerah sudah. Akhun karim, mabnu akhin karim. Engkau adalah saudara kami yang mulia, putra saudara kami yang mulia. Kata Nabi, idhabu fa antum mutlaqo. Silahkan kalian pergi, kalian bebas. Ini betul-betul orang yang berjiwa besar. Memaafkan di saat mampu untuk apa? Balas. Kalau memaafkan dalam kondisi kita lemah, ya wajar. Karena waduh, lawannya akeh, ya kan? Ya, musuhnya yang nyakiti kita orangnya gede keker, enggak bisa ngelawan. Tapi kalau kita posisinya menang, lah kok memaafkan, ini luar biasa. Sehingga tercatat dalam sejarah Rasul, al-afwu indal maqdirah. Memaafkan di saat mampu untuk apa? Balas. Lah Nabi Yusuf itu kayak apa sabarnya? Di saat Yusuf masih kecil, sedang ya Allah ya dengan orang tuanya senang, keluarganya damai, tiba-tiba diculik oleh saudara-saudaranya, dicemplungkan ke sumur. Alhamdulillah sumurnya enggak dalam banget, sehingga ya alhamdulillah Allah jaga. Di dalam sumur enggak bisa apa-apa. Bajunya diambil oleh saudaranya, dirobek-robek, dilumuri dengan apa? Darah serigala. Untuk menunjukkan kepada bapaknya bahwa anakmu dimakan oleh serigala. Padahal yang ya yang namanya baju robek karena dicokot oleh apa serigala kan beda dengan kalau dikoyak-koyak pakai belati. Yang namanya darah orang dengan darah hewan kan apa? Beda. Tapi yang namanya orang ingin ngelabui, apapun dilakukan. Setelah berpisah lama berpuluh-puluh tahun, dan kini Nabi Yusuf menjadi orang yang terpandang di Mesir. Pengeraja Mesir tidaklah mengeluarkan kebijakan setelah bermusyawarah dengan Yusuf. Saudara-saudaranya datang untuk membeli bahan makanan. Gak ngerti kalau itu Yusuf ternyata masih hidup. Sudah berpuluh-puluh tahun, dikira sudah gak ada lagi, tinggal lama. Setelah sekian kali mereka ke Mesir, ternyata mereka, loh, Yusuf, ya saudara kita, ya, maka mereka pun yang minta maaf sebesar-besarnya atas apa yang dulu pernah mereka lakukan. Kita Yusuf masih kecil. Apa Yusuf kemudian, ini saatnya saya akan membalas kalian. Tidak. Yusuf mengatakan, La tasriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan untuk kalian setelah hari ini. Allah ngampuni kalian. Yang namanya para nabi itu enggak punya dendam. Nah iya, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kedua nabi mertamu di satu kota. Kan umumnya wong kota kan suki-suki. Umumnya kan. Tapi kok pelit mereka. Enggak ada satupun yang mau jamu. Enggak ada satupun yang mau jamu. Ketika dahulu dikatakan sejelek-jelek kampung adalah kampung yang kalau ada tamu tidak dijamu. Dulu seperti itu. Ibrahim saja ketika kedatangan tamu enggak tanggung-tanggung. Nyembelih apa? Pedet. Ya, pedetnya larang ya kan? Ya. Ibrahim ketika datangan tamu langsung apa? Nyembelih pedet. Dimasak. Ya. Untuk tamu. Tapi ya kalau kita ada tamu tidak harus pedet ya. Ya mentok lah, ya kan? Apa-apalah ya kan, ya anane mentok mentok, anane mendo ya mendo, ya kan. Nah intinya barakallahu fikum, Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya ketika masuk di satu kota sebagai tamu tidak dijamu, tapi ketika di kota itu ada rumah yang mau roboh. Dindingnya mau roboh. Nabi Musa dan Nabi Khidir, mereka melakukan istilah bakti sosial lah ya. Langsung mendirikan rumah tadi diperbaiki sampai berdiri tegak. Nabi Musa dan Nabi Khidir tidak mengatakan, ngapain kita benerin rumah salah seorang mereka pelit ya. Ya, peduli amat, ya kan? Kadang seperti itu. Ya namanya nabi enggak ada dendam ini kan angel ya kan. Ini sifat pertama loh kalau supaya kita bisa hidup di tengah masyarakat ya. Kita bisa apa ya? Guyub rukun, sengguyung ya, bareng-bareng tanpa ada ya hal-hal yang saling apa? Ini menyakiti yang ini mencela, tidak. Kalau masing-masing individu ya menghilangkan sifat dendam, insya Allah kehidupan di tengah masyarakat akan damai. Tawuran yang terjadi antar pelajar, tawuran yang terjadi antar kampung, yang bisa dikatakan pemandangan yang menghiasi sudut-sudut kota, bahkan kampung, ya di zaman sekarang ini, tidak lain dan tidak bukan kecuali karena mereka telah jauh dari sifat menghilangkan dendam. Kubur dendam itu dalam-dalam. Setelah dikubur, jangan di apa? Gali, kalau digali ya murup lagi nanti dendam itu. Ya, kubur dendam itu dalam-dalam, jangan digali. Insya Allah kehidupan di tengah masyarakat akan damai, akan tenteram. Karena memang dendam ini barakallahu fikum, hal yang ibaratnya api dalam sekam. Yang kapan saja bisa apa? Muncul permasalahan. Namun kita dendam ini kita tepis, dendam ini kita bersihkan, dendam ini kita jauhkan. Maka kita melihat orang pun bukan lagi dengan pandangan kebencian. Kalau saudara kita orang yang bodoh akan saya ajari insya Allah. Kalau saudara kita yang saya tadi ingin dendam, ternyata dia orangnya kere, ini kalau saya punya salah saya akan santuni. Kalau saudara saya yang tadi saya akan dendam, ternyata dia sakit, kalau saya ada kesempatan saya akan jenguk atau saya obati. Seperti itu ketika ya dendam ini sudah dikubur dalam-dalam. Yang kedua, tip ada sebelumnya. Kecintaan yang tulus kepada masyarakat ini, barakallahu fikum, juga satu amalan yang mengantarkan seorang pada surga Allah. Tersebut dalam hadis sahih riwayat Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah. Ada seorang lelaki melewati dahan yang jatuh di tengah jalan. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, saya akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Lalu orang tadi dimasukkan ke dalam surga. Marra rajulun bi husni syajaratin ala dhahri tariqin faqala wallahi la unahyanna hadha 'anil muslimin la yu'dhihim fa udkhala al jannah. Orang tadi bayangkan masuk surga. Apakah amalan yang besar? Amalan yang butuh energi yang banyak? Tidak. Menyingkirkan dahan itu, dahan loh, bukan pohon gede, dahan. Gambarnya kan apa? Kecil. Dari jalan kaum muslimin. Karena dengan sebab ini dia masuk dalam surga. Padahal menyingkirkan gangguan dari jalan adalah cabang iman yang paling rendah. Lalu seperti apa kalau seorang menjalankan cabang iman yang lebih tinggi dari itu? Dan subhanallah, bisa jadi Anda dengan menyingkirkan tadi dahan dari jalan telah menyelamatkan nyawa sekian orang. Dulu ada teman kita meninggal. Ya, ba'dallah, ba'da takdirillah, setelah takdirillah tentunya. Kenapa? Motornya nabrak apa? Daun kelapa, meleset, jatuh. Sakit, kemudian dirawat, meninggal. Hayangkan. Tapi, ini hampir selesai sudah. Dan siap-siap untuk pulang. Jam 2 selesai nanti jam 2 sampai 2:30 soal jawab. Kalau ada pertanyaan silahkan lewat kertas. Kemudian barakallahu fikum, di antara ini sih masih banyak banget sebenarnya, ya. Adab dalam berinteraksi di tengah-tengah masyarakat adalah ihtiramul kabir wa rahmatus shaghir. Yang tua dihormati, yang kecil disayangi, yang berilmu dimuliakan, yang bodoh diajari. Kan indah banget. Bukan sebaliknya. Sama yang tua sembrono, yang kecil diinjak-injak. Ya. Enggak boleh seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati anak-anak kecil, beliau menyalami mereka. Assalamualaikum. Nyalami mereka. Ini barakallahu fikum adalah pendidikan langsung dari Rasulullah. Yang pertama adalah bentuk cintanya Rasul terhadap anak kecil. Yang kedua adalah bentuk pengajaran kepada anak-anak. Kalau melewati orang, yuk salam. Gitu ya. Paham ya? Ini luar biasa. Pendidikan secara praktek langsung. Dahulu sedangkan salah mengatakan, jadikan orang Islam yang lebih sepuh dari Anda, anggaplah itu bapak Anda. Kaum muslimin yang seumur dengan Anda, anggaplah itu saudara kandung Anda. Anak kecil dari kaum muslimin, anggaplah itu anak Anda. Dari tiga golongan ini, mana mungkin Anda ingin berbuat jelek kepada mereka? Saya misalnya bertemu dengan orang sudah sepuh, 60 tahun, 50 tahun. Anggaplah orang itu bapak saya. Sehingga dengan saya menganggap seperti itu, saya enggak akan sembrono kepada orang yang lebih sepuh dari saya. Kalau saya bertemu dengan orang yang sebaya dengan saya, oh ini umurnya kayak saya ini, anggaplah itu kayak saudara saya. Saudara kandung atau saudara kembar. Misal ya kan. Ya. Kalau ada anak kecil. Ya. Anak kecil rewel. Anak kecil tapi apa? Bawel ya kan. Waduh ini ya kan. Telinga ini kayak dikorok. Kita ingin marah. Tadi ingat. Anggaplah itu anak kamu. Tega kamu sampai nendang. Tega kamu sampai menyakiti, kan tidak. Seperti ini etika pergaulan di tengah masyarakat. Ini semua barakallahu fikum, barakallahu fikum. Bukan retorika, bukan teori, tapi betul-betul terwujud dalam alam yang nyata di tengah-tengah para sahabat Rasulullah. Kalau kita ingin melihat indahnya Islam, mungkin kita membuka kembali lembaran sejarah yang pernah terlipat. Sulit kiranya kita melihat indahnya Islam di tengah-tengah masyarakat kita sekarang ini. Yang kadang maaf saja, sebagian orang terkadang, ya ketika dia bermuamalah jual beli, sampai ada yang katakan, ah, lebih baik dengan orang Chinese daripada orang Jawa, dalam tanda kurung, takutin, Muslim. Itu ya. Karena seperti itu. Padahal apa? Seharusnya orang Muslim lebih dalam mempraktikkan agama. Kalau orang-orang kafir, mereka bisa memberikan servis pelayanan kepada pelanggan. Mereka hanya tujuan-tujuan duniawi. Ada seorang Muslim ketika memberikan servis kepada Muslimin, kepada pelanggan, karena niatnya ikhlas karena Allah SWT, beda. Harusnya Muslimin bisa menjadi contoh teladan yang baik. Kehidupan masyarakat akan berjalan dengan baik dengan kita ya mempraktekkan tiga wasiat tadi. Saya lupa nama salafnya, tadi disebutkan seperti itu. Jadikanlah orang yang lebih sepuh dari Anda, anggaplah itu bapak Anda. Orang yang sebaya dengan Anda, anggaplah itu saudara Anda. Ya, orang kecil atau anak kecil yang jauh dari Anda, anggaplah itu anak Anda. Dari tiga golongan ini, mana mungkin Anda akan ya tega berbuat jahat pada mereka? Masih ada waktu. Kemudian di antara adalah at-tahadi baina afradil mustama. Saling berbagi, saling memberi hadiah ya di antara individu-individu masyarakat. Hadiah ini beda dengan sedekah. Kalau hadiah bisa diberikan kepada orang kaya. Saya punya tetangga orang yang kaya, saya ingin ngasih hadiah misalnya sop apa ya? Ya, sop ayam lah, ya kaki ayam. Boleh. Ya, kan ini hadiah bukan sedekah, boleh. Saling berbagi, saling memberi hadiah itu sesuatu yang baik. Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adab, tahadau tahabu. Kalian saling memberi hadiah, kalian akan saling mencinta. Berapa banyak permusuhan yang tadinya seperti tidak akan mungkin mereka bersatu, dengan kemudian salah sepihak, kemudian mereka berbagi, akhirnya permusuhan pun berakhir. Berapa banyak hubungan silaturahmi putus, namun kemudian nyambung kembali dengan ketika sebagian pihak kemudian memberi hadiah. Berapa banyak orang yang tadinya menolak dakwah, menentang, tidak memberi ruang, namun ketika mereka diberi, mereka memberi jalan, bahkan mereka menjadi pendukung dakwah. Ya, at-tahadu, saling memberi hadiah. Di samping perintah dari Ar-Rasul, juga akan mendatangkan, ya, yang tadinya sudah ruket, erat, cinta semakin, apa namanya, erat. Yang tadinya renggang, kemudian jadi rapat. Yang tadinya memusuhi, kemudian berubah menjadi mencintai. Yang tadinya jauh, kemudian mendekat. Ini hadiah. Dan hadiah tidak harus sesuatu yang besar. Karena nilai dari hadiah bukan pada nilai barang tersebut, tapi lebih kepada seperti apa Anda punya perhatian terhadap orang lain. Misalnya Anda ingin memberi hadiah minyak wangi kepada tetangga. Minyak wangi harga 60, 50, baguslah. Saya ingin kasih hadiah kepada tetangga. Saya berpikirlah, tetangga saya untuk beli ini 10 botol, 20 botol mampu. Ngapain saya ngasih hadiah? Jangan berpikir seperti itu. Yang dinilai bukan barangnya, tapi orang akan merasa terhormat manakala orang itu mendapat perhatian dari orang lain. itu tidak ada nilainya seperti itu. Enggak bisa dinilaikan dengan apa? Uang. Terlebih tadi, saya kamu dengan tetangga. Karena jujur saja. Enggak usah kita kalau bicara orang dengan orang jauh, dengan tetangga kan kadang sering ribut. Bukan kadang masalahnya kita dengan tetangga, tapi kadang masalah anak kadang. Anak kita disakiti, kemudian kita enggak terima, anaknya kita tonjok, orang tuanya enggak terima, ya. Kasa kita ditonjok pecah, wah, akhirnya enggak rampung-rampung. Kan itu terjadi gitu. Enggak rampung. Islam ingin menyudahi pertikaian yang sifatnya kayak gini. Saling berbagi, saling memberi. Ya. Di sini bukan sing waras ngalah, sing kepengin surga yuk gisit-gisitan apa ngamal kan gitu. Tapi waras, karena orang bilang sing waras ngalah, kalau gitu ya nanti apa? Wong gemblung kabeh karena orang sekarang enggak ada yang mau ngalah sih. Ya, gemblung kabeh lah seperti itu. Ya repot. Memang betul ada orang kayak gitu. Sing waras ngalah, sementara sekarang enggak ada yang ngalah berarti apa? Gemblung kabeh, ya kan? Ya repot, ya kan? Jangan kayak gitu. Ya. Sing kepengin pahala isgisiti dulure ya dalam beramal. Ya. Dengan ini akan meredakan apa? Tensi ya, konflik ya, api permusuhan. Hadiah jangan dilihat dari nominal nilai, tapi dari apa yang akan muncul dari itu. Rasulullah andai kata diundang makan kaki kambing, bukan paha ya, tapi dari apa? Dengkul ke bawah. Jadi bayangkan, akan didatangi itu undangan itu. Gak pilih-pilih, gak kayak sebagian orang. Sing utang sama gisit, terus nak kayak mau paling ya tempe karo kangkung. Nanti wah, kayak bener sate apa? Ya, kerinci ke. Ya. Jangan. Rasul mengatakan, lau du'i itu ila dira'in au qura'in ajabtu. Rasul tawadu ya kan. Andai kata saya diundang makan kaki kambing, ingat ya gambaran kaki kambing bukan pahalo, kalau bahas sip banget ya kan. Itu bagian bawah dari kaki akan saya datangi kata Nabi. Ya. Kemudian barakallahu fikum. Ini berkaitan hadiah yang akan bisa merekatkan hubungan di tengah-tengah masyarakat. Insyaallah kita lanjutkan ya pembahasan tentang ini pada pertemuan datang. Telah tiba saatnya untuk ya sesi tanya jawab. Ustaz, apa hukum sumpah palsu? Dan bagaimana cara bertobatnya? Ini kalau cara bertobatnya kan berarti ngerti ini. Hukumnya kan apa? Ya, hukumnya haram. Dan salah satu kabair dunub, salah satu dosa bah, dosa besar yang membinasakan. Contoh, kamu jual barang, ini buku kamu beli 50.000 misalnya. Kamu mengatakan demi Allah saya beli buku ini 60.000, masa kamu tawar 55, ya rugi. Uang 60 juga kerigan, ya kan? Padahal dia belinya 50.000, ya kan? Kan leboni, ya kan? Saya kasih contoh pedagang karena akeh sengai gue, ya kan? Banyak, ya kan? Cara tobatnya ya. Cara tobatnya berarti pertama dia menyesali terhadap perbuatannya. Kemudian dia mencabut wis ora ben lakoni maning. Dan bertekad enggak akan ngulangi lagi di masa yang akan datang. Ini tobatnya. Enggak perlu tobatnya di hadapan ustaz dengan nyerahkan sekian ya juta ya seneng ustaz ya kan. Bukan kayak gitu cara tobatnya, kayak gitu. Tobat saja, tobat tanasuha. Nah, orang yang mungkin pernah kamu tipu, kamu sebisa mungkin minta maaf. Maaf, kalau nggak ketemu atau nggak bisa ya, banyak-banyak berbuat kebaikan, insya Allah tertutup karena Allah Ghafurun Rahim, pengampun penyayang. Ini maaf kalau ada yang ini dimatikan. Oh, yang ini saja enggak apa-apa, yang ini. Ini. Disopotnya enggak. Apaan ya? Agak ya, segala heran. Seorang biasa mengeluarkan zakat mal pada bulan Rajab di setiap tahunnya. Apakah dibolehkan ia menunda zakatnya di bulan Ramadan untuk mengejar keutamaan berinfak di bulan Ramadan? Zakat yang itu artinya kamu harus mengeluarkan setiap tahun sekali. Dulu punya nisabnya bulan apa? Misalnya kamu punya uang senilai 85 gram emas, 42,5 juta misalnya. Misal saja kan? Kamu punya uang bulan Rajab. Mengeluarkannya juga bulan Rajab, bukan bulan Ramadan. Ya. Karena zakat tidak boleh dikeluarkan melebihi dari waktunya kecuali kalau ada udzur. Bahkan zakat boleh dikeluarkan sebelum waktunya, kalau diundur enggak boleh. Ya kan? Diundur enggak boleh, tapi kalau diajukan malah boleh. Ya dulunya kamu punya nisabnya bulan apa dulu? Kalau nisabnya Rajab, ya Rajab juga. Kalau Ramadan, Ramadan. Nanti kalau misalnya memang itu Rajab, kamu keluarkan di Rajab, nanti di Ramadan kamu ada kelebihan uang, infak lagi juga bagus yang seperti itu. Jadi mensegerakan zakat sebelum waktunya boleh. Dalilnya adalah hadis Al-Abbas, bahwa Al-Abbas diberi rukhsah oleh Rasulullah untuk memberikan zakat sebelum waktunya. Itu hadisnya. Dan dahulu ketika Idul Fitri, amil zakat sudah buka sehari dua hari sebelum Idul Fitri. Mereka sudah memberikan apa? Zakatnya kepada para amil. Jadi ditunda enggak boleh. Kalau itu zakat wajib ya. Tapi kalau sedekah sunnah ya silahkan. Ustaz, tolong jelaskan apakah wanita boleh sholat berjamaah Jumatan di masjid? Jawabannya boleh. Syekh bin Baz dalam fatwa beliau mengatakan bahwa wanita apabila sholat Jumat bersama imam, maka dia sudah sama, cukup dua rakaat dan tidak sholat apa? Zuhur. Artinya boleh wanita untuk sholat Jumat. Ya. Tapi ingat, kalau Jumat mesti di masjid. Nah, saya mau sholat Jumat tapi di rumah. Ya enggak boleh. Dia ingin ngeringkas yang 4 rakaat jadi 2 karena malas apa? 4 rakaat enggak boleh. Enggak ada Jumatan di rumah. Ya. Jadi kalau ada seorang wanita datang ke masjid untuk Jumatan, ikut sholat Jumat dengan imam, 2 rakaat sah. Ya seperti itu. Sah. Ini apa ya? Apakah boleh kita meninggalkan istri dan anak kita berbulan-bulan tanpa mahram dalam rangka bekerja untuk menafkahi keluarga? Tuh, meninggal. Mungkin kamu pergi ke luar negeri, istri dan anak kamu di rumah kan gitu. Ya enggak apa-apa, enggak pepergian kok. Enggak safar. Ke pasar pun istri keluar boleh karena beli sayur, karena enggak safar. Itu mungkin yang dimaksud loh. Enggak apa-apa. Tapi sebagian masyayikh seperti ini, ingat, seorang wanita itu kalau mau ditinggal oleh istrinya, oleh suaminya, lebih dari 4 bulan. Seorang suami minta izin, ya Ummah Fulan misalnya, ini saya mau kerja 3 tahun, mungkin saya enggak pulang gimana? Kalau dia ngatakan masa enggak izinkan 4 bulan harus pulang, maka harus pulang. Karena masa yang terlama itu arba'ata syur kata ulama, 4 bulan. Tapi kalau dia mengizinkan, mas silahkan sampai 10 tahun pun saya sabar menanti. Waduh, hebat ini. Sabar menanti. Betul. Di zaman Imam Malik, ada seorang alim di Mesir. Dia ingin melancong ke Madinah. Menimba ilmu dari imam kota Madinah. Imam Malik, rahimahullah. Dalam keadaan istrinya sedang hamil. Dia mengatakan, wahai istri, saya ada hasrat, keinginan untuk datang ke Madinah menimba ilmu dari Imam Malik. Tapi saya enggak ngerti kapan saya akan pulang. Terserah istri, kalau istri ingin saya ceraikan, saya akan ceraikan. Kalau istri sabar menanti, ya silahkan. Apa kata istri? Saya sabar. Sabar menanti. Bayangkan. Betul orang ini keluar. Sampai kurang lebih 17 tahun anaknya sudah lulus gede. Ketika anaknya mau haji atau umroh, ibunya pesan, nak, tolong anak nanti kalau ya bapak-bapak itu ada di Madinah. Kalau anak nanti sampai di Madinah, tolong datangi majlis Imam Malik. Tanya, ada gak di majlis ini yang namanya Fulan? 17 tahun kurang lebih banyak kan? Ya. Betul. Kan dari Mesir Madinah kan bisa lewat jalur darat, ya, Mesir Madinah bisa lewat jalur darat. Kemudian ketika sampai di Madinah, ketika Imam Malik di majelis, pemuda ini berdiri. Saya mau tanya, ada enggak di majelis ini orang yang namanya Fulan? Ketika anak pemuda ini ngomong seperti itu, ayahnya tuh langsung kayak mencium bau. Anak ini kayak anak saya. Langsung. Ada kontak apa? Batin langsung. Menunjukkan, itu. Bapak kamu. Ternyata anaknya sudah gede, 17 tahun. Tapi kan luar biasa ya. Nah, jadi, boleh seorang suami meninggalkan istri lebih dari 4 bulan, ya, kalau istri yang izinkan. Tapi kalau gak izinkan, 4 bulan balik. 4 bulan antum bisa baca dalam tafsir As-Sa'di surat Al-Baqarah yang berkaitan masalah talak dan ilah. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Ya. Dan seorang istri itu berhak mendapatkan siraman, itulah ya, itu 4 bulan sekali minimal. Ketika di zaman Khalifah Umar, ketika beliau ronda malam, sayup-sayup terdengar suara seorang wanita yang sedang gundah gulana. Ya. Gegana. Gegana itu di sini maksudnya ya, gundah gulana di sini. Ya. Ternyata wanita itu mengatakan, andai kata saya tidak takut kepada Allah, kemudian tidak malu kepada suami saya, entah apa jadinya. Faham maksudnya? Umar pun kaget. Rumah siapa ini? Setelah ditelusuri, ternyata rumah salah seorang yang sedang diberangkatkan dalam misi apa? Jihad. Maka Umar pun bertanya pada putrinya itu Hafsah. Yang namanya perempuan itu sebenarnya berapa sih batas kesabaran ditinggal oleh suaminya? Kata Hafsah, arba'ata asyhur, 4 bulan. Itu batas. Maksudnya setelah itu sebenarnya mumet aslinya, tapi ditahan-tahan. Ini loh, benar ya seperti mumet sebenarnya, tapi ditahan-tahan, ya kan? Ya. Kemudian Umar setelah itu memutuskan bahwa rollingan pasukan gantiannya itu 4, maksimal 4 bulan. Ya. Biar sama-sama baiknya. Yang berangkat juga enggak kepikiran, yang ditinggal juga apa? Ya, enggak kepikiran. Nanti pikirannya masih apa? Positif loh maksudnya. Nah, seperti itu. Jadi yang ditanyakan di sini, boleh enggak andai kata seorang suami meninggalkan istri bertahun-tahun, berbulan-bulan di rumah enggak ada mahram? Boleh-boleh saja. Yang karena di rumah enggak butuh apa? mahram. Tapi kalau ada mahramnya ya lebih apa? Baik, enggak butuh apa-apa kan sudah ada apa? Mahramnya. Pengguna. Mungkin yang dimaksud ada pengamen tapi apa dia enggak ngasih gitu ya. Ya ada orang nyanyi-nyanyi. Artinya itu saya minta-minta gitu kan. Ngamen lah intinya. Ya. Asalnya tidak dikasih supaya tidak dalam bentuk membantu dalam kemaksiatan. Tapi dalam kondisi tertentu yang misalnya ada indikasi yang kuat bahwa kalau enggak dikasih dia akan mencerca agama, maka di sini boleh dikasih ya, atau mungkin akan membahayakan keselamatan kita, boleh dikasih yang tidak banyak-banyak ya. Dahulu sebagian salah mengatakan inna lanakshiru asnanana wa inna qulubana latal'anuhum. Terkadang kami ya senyum di hadapan orang padahal hati kami itu apa? Melanati. Ini bukan dendam, tapi karena memang orang itu jahat, tapi kalau disikapi jahat akan semakin apa? Jahat ya. Karena ada orang yang jahat diperlakukan jahat semakin apa? Jahat. Ada orang jahat diperlakukan santun mending. Ini berarti minbab takhfif irtikab akhfif darar. Melakukan dua madarat yang teringan. Ngasih ya madarat, tidak ngasih madarat. Tapi kalau ngasih madaratnya lebih ringan daripada enggak ngasih, maka di sini boleh. Kalau ada indikasi kuat dia akan mencela agama atau tidak akan mencelakan tubuh kamu. Wa ila akhiri. Kadang ada subhanallah orang minta-minta. Karena enggak ngamen juga, minta-minta toh kadang sambil ini. Karena saya pernah ngalami sendiri di Sumatera waktu itu. Satu bis, bukan hanya satu. Satu bis semuanya, dipalak. Ya. Saya sampai ditarik seperti itu, saya tunggu. Ya. Mau apa? Artinya kalau sampai dia mukul, ya mungkin ya saya tangkis, ya kan? Tapi cuma gini aja. Ya kan? Ya. Lantum tahu di Terminal Lampung dulu. Ya. Nah. Itu satu bis ya, digituin apa namanya di luar kasar, dan anehnya kondektur sama apa supir diem ya. Gak ada yang ini sudah, karena memang terkenal daerah terminal itu terkenal apa ya, terkenal ya gitulah memang ya. Bismillah, apa adakah tips-tips supaya menghilangkan kekaguan dalam lisan supaya tidak ada kegerogian dalam bicara menyampaikan al-haq jazakallahu khairan. Ya, di antara tipsnya sebelum kita menyampaikan persiapan dulu. Persiapan materi, persiapan mental, ya. Ya juga dia apa namanya? Minta kemudahan dari Allah. Minta kemudahan dari Allah. Karena yang namanya grogi dalam menyampaikan kan macam-macam. Ada kalanya karena orang siap, pasti enggak siap materinya sehingga apa yang mau disampaikan. Ya. Atau siap tapi misalnya karena yang diajak bicara kayak lautan api, ya kan, kayak ya lautan manusia kan beda, ya. Sehingga butuh adanya persiapan, baik persiapan materi yang disampaikan, persiapan mental, ya, dan banyak-banyak mohon kemudahan. Dan terutama kalau yang disampaikan ini orang yang jahat, orang yang bengis, memang butuh kesabaran ekstra. Karena apa? Kalau yang orang disampaikan terima ya ringan, kalau yang disampaikan baru bisa Baru mau ngomong sekarang sudah bentak, apa mau? Mungkin ini memang butuh lebih dari itu, ya kan, butuh lebih dari itu. Apakah boleh seorang yang ingin lepas dari dosa riba dengan menjual aset satu-satunya yaitu rumah, sementara orang tua turut andil dalam pembangunan rumah itu, dan orang itu menjualnya tanpa minta izin orang tua atau tanpa sepengetahuan orang tua? Apakah langkah tersebut sudah benar? Apakah itu termasuk durhaka kepada orang tua? Kalau orang sudah bertobat dari riba, yang sudah-sudah, itu rumah orang itu butuh untuk berteduh dari apa panasnya matahari, berteduh dari apa dinginnya angin, dari hujan, basahnya hujan. Sudah ya sudah, tapi jangan terulang. Jadi intinya tidak harus dijual sih rumah yang ada. Tempatnya apalagi itu juga enggak murni dari apa? Dari riba. Artinya Anda sekarang sadar. Tobat sudahlah, yang sudah, saya ingin merajut usaha yang lain, yang itu sudah, ya, yang sudah ditempati, tempati saja. Ya. Nah, apa Ustaz, mohon bimbingan untuk menjauhi perbuatan ghibah yang dapat merusak tatanan hidup bermasyarakat, bahkan berumah tangga. Hibah artinya adalah zikruka akhoka bima yakrohu. Hibah artinya adalah engkau menyebutkan tentang saudara kamu sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kamu. Aib-aib, cacat-cacat saudara kamu, kamu beberkan kepada orang lain, itu namanya hibah. Tapi kalau kamu beberkan aib di hadapan orang, itu namanya mencela. Kalau di hadapan orang yang punya aib namanya mencela, kalau di hadapan orang lain namanya hibah atau ngerasani. Ngerasani tentu salah satu dari hal yang bisa meretakkan hubungan di tengah masyarakat. Bila orang tadi tidak berhak untuk dihibahi. Kalau dia berhak dihibahi enggak apa-apa contohnya. Orang berbuat maksiat terang-terangan minum khamar, wis sapa wani raku. Terang-terangan minum khamar. Orang kayak gini enggak apa-apa kalau kita rasani. Hati-hati kamu jangan berteman dengan orang ini peminum khamar. Bolehnya gitu. Karena la ghibata li fasikin, tidak ada hukum ngerasani bagi orang yang fasik. Jadi kalau ada orang punya kekurangan tapi dia malu-malu sembunyi-sembunyi, enggak usah dibiarkan. Datangi, ya, bicara dengan baik-baik, nasihati. Ini lebih menjaga terhadap kehormatan seorang. Ya kan? Seperti itu caranya. Hibah dan menyimpan rumah tangga bisa. Ya, kadang naudzubillah ya. Perempuan itu, ini kenyataan saja. Seringnya mengunggul-unggulkan atau bahkan mencela, ada dua hal. Mengunggul-unggulkan suaminya, dia cerita di hadapan istri orang lain. Suami saya ya, luar biasa. Kalau pulang, mesti bawa oleh-oleh ini. Kalau di rumah, sayang banget sama saya, sama anak saya. Seni rekreasi. Nah, yang namanya ibu-ibu dengar kayak gitu, kok ya, abu fulan kayak gitu. Pulang-pulang merenggut ya kan. Loh, apa ada apa dia kok merenggut? Buh. Ya kan? Ada apa? Ya kan? Merenggut ternyata dapat cerita kayak gitu. Bahkan ini yang cerita sendiri seorang ustaz pada saya pribadi. Istrinya marah-marah, istrinya istilahnya wis minta macam-macam. Gara-gara apa? Dia dapat cerita dari istri yang lain. Istri apa? Orang suaminya kalau di rumah gini-gini, ya. Pokoknya dia minta agar ya dia pun seperti itu. Ya. Padahal enggak ngaca ya, mungkin dia orang yang kaya raya lah kamu. Orang yang pas-pasan meminta kayak dia. Ya. Seperti itu. Ya. masih terlalu banyak para wanita yang menilai cinta dengan materi. Balisan ada cinta yang lebih dari itu, ya kan? Ya, cinta jangan dinilaikan materi, terlalu rendah kalau dinilaikan materi. Ya. Sehingga barakallahu fikum, kisah Ummu Zara'in yang ada dalam Sahih Bukhari, satu contoh wanita yang tidak ya melupakan kebaikan suami meskipun disakiti. Bahkan dia tidaklah gemerlap dengan suami yang berikutnya meskipun dia pernah disakiti oleh suami yang sebelumnya. Itu disebut dalam Sahih Bukhari dalam kisah yang panjang. Semoga nanti ada mengangkat ya tema ya kisah Ummu Zara'in, panjang kisahnya. Kisah 11 wanita Yaman yang saling ngerumpi ya cerita tentang suaminya masing-masing. Ya. Itu umumnya perempuan gitu. Makanya dulu dikatakan ya kalau perempuan ngerumpi wis jelas sih diomongin ya masalah gitu. Tapi kalau laki-laki ngerumpi biasanya diomongkan pekerjaan gitu. Itu sudah memang lagu lawas gitu sudah. Memang gitu. Ingat ya, dalam kehidupan rumah tangga orang itu banyak-banyak pengertian. Suami harus tahu, harus pengertian istri pun seperti itu. Kata Ibnu Abbas, terkadang saya berhias untuk istri saya sebagaimana saya suka istri saya berhias untuk saya. Hebat yang seperti ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Enggak seperti sebagian laki-laki yang egois, sing penting bosoku ayu. Tampil molek walaupun dia sendiri memblek, kemudian pakainya mbuh bau badek ya kan. Ibnu Abbas lihat, "Inni la atazayyanu limraati kama uhibbu an tatazayyana li. Inni atazayyanu limraati." Sesungguhnya saya tampil zen, tampil apa? Bagus di hadapan istri saya. Kama uhibbu, sebagaimana saya senang anta tazayyana li, kalau dia berhias untuk saya. Ini baru yang namanya suami istri. Jangan egois, jangan menangnya dewek. Kamu puas, istri belum puas, jangan main puas bareng. Ya kan? Nah, seperti itu. Ya. Ini penting karena banyak keluhan, maaf saja. Banyak masalah-masalah kadang, ini pengalaman saja karena kita sedikit menggunakan ilmu titen. Berapa banyak ummahat atau akhwat kadang ngeluh. Ya ini suaminya gak perhatian, gak nafkah. Setelah diklarifikasi lebih dalam, ternyata masalahnya hubungan ranjang yang tidak puas. Tapi yang lainnya jadi apa? Kambing hitam. Faham sarjaya wanita seperti itu. Makanya Allah mengatakan inna kaidahunna azim. Ya, sesungguhnya tipu daya mereka sangat apa? Besar. Sehingga seorang yang dikeluhi oleh seorang umahat misalnya, saya punya kalian ini, dia jangan langsung telan mentah-mentah, klarifikasi, telusuri, bisa jadi ada masalah lebih besar yang sengaja di tutupi, yang sebenarnya itulah pokok masalah. Seorang tidak akan mungkin memadamkan api yang sifatnya itu hanya ya kiriman sementara pusatnya tidak dipadamkan. Kan seperti itu. Ini penting. Masya Allah. Bismillah. Afan Ustaz. Apa pahala kutaman menyambung silaturahmi dan sebaliknya ansaman bagi yang memutus silaturahmi atau persaudaraan? Ingat ya, kalimat silaturahmi itu sudah salah kaprah di tengah masyarakat penggunaannya. Silaturahmi itu artinya menyambung hubungan dengan orang yang masih ada ikatan darah dengan kamu, itu silaturahmi. Ya, gak bisa semuanya menyambung silaturahmi dengan Bush. Ya, yang bukan silaturahmi ya, yang ada hubungan darah dengan kamu. Kan umumnya orang ya, kedatangan saya di sini yang pertama Pak ingin silaturahmi. Silaturahmi apa? Apa namanya? Gak ada kaitan, gak kenal juga enggak. Ya, sekali juga baru lihat ya kan. Jadi silaturahmi itu aslinya, ya, ini bisa dilihat dalam kitab Syekh Muhammad Jamil Zainu, dalam kitab Akhta Syai'ah. Kesalahan-kesalahan yang menebar, kalau bahasa kita, kalimat-kalimat yang salah kaprah. Ada, beliau punya kitab namanya Akhta Syai'ah. Baik, silaturahmi besar sekali keutamaannya. Rasul mengatakan, dan sebenarnya siapapun ingin seperti ini. Man ahabba ayubsata lahu fi rizqi wa yunassa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, hendaknya dia nyambung kekerabatan. Artinya menyambung tali silaturahmi. Siapa dari kita tentu ingin yang seperti ini? Siapa dari kita yang tidak ingin lancar rezekinya, luas rezekinya, panjang umurnya, sehat walafiat? Semua kita ingin. Ini termasuk asbab syariah, kata Rasul. Termasuk sebab syariat ini, sebab-sebab secara syariat agar orang itu, ya, panjang umur dan luas rezeki. Yang namanya rezeki luas tidak harus karena kerja dari pagi sampai malam, peras keringat banting tulang, tidak harus. Ada sebab-sebab syar'inya. Dan itu sudah terbukti. Kalau Anda tidak percaya, buktikan sendirilah. Orang yang suka silaturahmi, ya Allah berkahi umurnya, Allah lancarkan rezekinya. Oh, sabar Rasul kok tidak percaya. Jarib ta'rif, kata orang dahulu. Ya, kamu praktekkan, kamu akan ngerti sendiri apa khasiatnya. Adapun memutuskan hubungan hubungan persaudaraan, silaturahmi, Ar-Rasul telah mengancam, la yadkhulul jannah ya qati'ur rahim, rahu muslim, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi kita berusaha untuk menyambung, bahkan ahlu sunnah as-salafiyun mereka berusaha untuk mengamalkan hal ini. Bahkan orang tua atau keluarga yang musyrik pun boleh disambung. Ketika Asma binti Abi Bakrin, ibunya datang ke Madinah dalam keadaan ibunya masih musyrik, musyrikah, ingin menyambung satu rahmi, Asma bertanya kepada Rasul, kata Rasul, sambunglah ibumu, tidak mengapa. Kita bergaul dengan mereka tanpa kita mencederai agama kita. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah lama Anda bergaul baik dengan orang-orang di sebuah masjid di lingkungan rumah kurang lebih 20 tahun. Dan Anda tergabung menjadi panitia yayasan yang ada di jamaah tersebut. Setelah kami sering mengikuti taklim di kajian-kajian salafi, Anda jadi tahu bahwa teman-teman baik di lingkungan jamaah kami adalah orang-orang yang mudah mengkafirkan muslimin dan penguasa negeri ini. Mohon berikan solusi agar Anda bisa jauhkan dari pergaulan yang sudah terlanjur baik dengan mereka, namun juga tidak mengikuti hatinya. Solusinya, kalau kamu masih bisa, karena yang namanya teman baik itu kan modal, ya. Dulu pernah jadi teman baik kan ada modal untuk berdakwah. Karena orang kalau misalnya ujuk-ujuk datang nasihati, loh, kamu siapa ini? Kan mungkin beda dengan, oh ini teman baik, kenalan. Kan ngerti selahnya. Kamu sekarang sudah mendapatkan hidayah, ya, ngerti jalan yang benar. Sementara teman-teman Anda yang sudah sekian puluh tahun ternyata punya pemikiran yang menyimpang, suka mengkafirkan kaum muslimin. Anda kalau ingin menjadi teman baik dia yang sungguhnya, Anda berusaha menasehati dengan, ya, bijak. Karena orang kalau sudah ada kedekatan, ini kan sudah ada modal tersendiri, kan? Beda dengan orang enggak pernah kenal kemudian nasihati kan mungkin adoh ya kan. Sehingga gunakan modal kedekatan Anda dengan mereka untuk dakwah. Siapa tahu ada dari mereka yang menerima ajakan Anda dan hadiah besar dari Rasul untuk Anda, bahwa Anda lebih baik mendapatkan itu dari pahala ya, menunjuki orang ketimbang mendapatkan unta yang merah. Tapi sini ada dua lagi. Gimana kita menggunjing orang yang rajin sholat tapi juga rajin sekali kedurenan gitu ya. Padahal dia celananya sudah singklang atau di atas mata kaki, apakah berdosa? Sekarang ya barakallahu fikum. Yang namanya jenggot itu kadang ada yang ideologis, ada yang aksesoris. Artinya ada orang melihara jenggot karena memang ini itibaan di Rasul, mengikuti Rasul. Ada juga mengenai aksesoris ini. Artinya sudah kadang ada karena budaya, tren. Dan sekarang orang yang serat cingkrang itu banyak banget, gak cuma salafi. Pengamen pun kadang apa? Cingkrang ya kan? Ya. Artis-artis pun kadang jenggotan, ya kan? Kan gitu. Jadi ya, ketika ada saudara kita yang sudah mengamalkan sebagian agama, tapi sebagian lagi keliru, yang baik kita dukung, yang keliru kita luruskan. Kan gitu. Sing apik aja dipaido, sing lurus, sing ora lurus diluruskan. Kan bijak, Mbok? Ya seperti itu, ya. Ya. Jangan ngomong luwi apik ora jenggotan, luwi apik ora dibangke baik, jangan. Jenggotan bener wis. Ora isbalis bener, tinggal yang ini yang diluruskan yang salah ini. Kan gitu. Ya kan? Jangan malah sing apik ya kon ninggal lah, kok malah sing jelek tetap dilakukan, berarti dua kejelekan. Nah. Baik. Tuh, ada seorang muslim mencuri rokok punya orang kafir. Nilai rokoknya bila diuangkan mencapai ratusan juta. Ketika seorang muslim tersebut bertobat, bagaimanakah yang harus dilakukan muslim tersebut? Pertama, rokok itu sendiri menurut pendapat yang benar dari ulama ya, didukung pula oleh tenaga medis karena membahayakan, itu haram. Itu apa? Haram. Wallah alam, kalau dikiaskan dengan ya disebut ulama, orang yang memecahkan bejana yang berisi khamar, dia tidak dituntut untuk mengganti rugi apa? Wadah. Wadahnya kan enggak dosa, khamarnya memang yang dibuang, tapi misalnya tidak ada cara kecuali dipecahkan, maka di sini tidak dituntut untuk apa? Tidak dituntut untuk mengganti rugi. Demikian pula kalau orang minjem, ternyata ini buku sihir. Enggak usah kembalikan, bakar. Aslinya seperti itu. Dia tidak dituntut untuk apa? Mengganti rugi. Aslinya seperti itu. Karena ini sesuatu yang memang secara syar'i, barang-barang yang secara syar'i ya, kan ada hukum positif, hukum syariat ya kan, secara syar'i boleh untuk dilenyapkan dan itu legal. Legal itu kalau bahasa Arabnya syar'i, sesuai dengan apa? Ya, syariat kan ini barang-barang yang memadharati tentu ya di boleh dilenyapkan. Tapi kalau ini ada orang nabrak anjing buruan. Nah, anjing buruan kan secara syar'i boleh dipelihara. Mungkin anjing seperti ini diganti rugi. Kalau anjing peliharaan biasa, ya sekedar untuk petetan atau hiasan rumah, yes, ben. Tapi ya batangnya dikubur lah. Ya kan? Kan itu. Jadi kalau itu anjing buruan, kan untuk jadi anjing buruan kan orang butuh apa? Modal. Ada nilainya. Sehingga ada pendapat ya, seperti Syekh As-Sadi yang saya tahu, Di sini, andai kata orang tidak bisa mendapatkan anjing buruan, kecuali harus membeli, boleh dia membeli. Bukan karena semata-mata anjingnya. Karena anjing buruan itu untuk menjadi anjing yang terlatih itu kan butuh apa? Biaya dan butuh waktu. Ini semacam ganti ya modal atau waktu yang dikeluarkan. Terkait dengan yang ditanyakan, wallahualam saya enggak tahu. Tapi sepertinya kalau itu memang haram di sini tidak harus apa? Tidak harus mengembalikan. Sudah sendiri kan enggak kayak tinggal tobat saja, mau tobat dari perbuatan jahat. Karena biasa kalau udah mencuri rokok mencuri juga yang lainnya. Kan gitu. Kan gitu. Ya. Yang ketemu tadi rokok, nanya ketemu kebo ya kebo, ya kan? Jadi ya dia bertobat dari apa? Mencurinya. Jadi barakallahu fikum, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Intinya barang-barang yang haram memang tidak, insyaallah tidak dituntut. Sebagaimana naudzubillah, kalau seorang itu melakukan perzinahan kemudian dia bayar, ya, kemudian awet menarik, oh ini kan haram kamu, dia berlagi sini, ya, 1.000 nggak boleh. Ya. Sudah terjadi, ya, haram semuanya sudah. Uang apa? Haram. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberi kemudahan bagi kita untuk mengamalkan apa yang menjadi ketentuan agama, yang perintah kita jalankan, yang larangan kita tinggalkan, yang berita kita percayai. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.